Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia titian kalbu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Siti Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di titian kalbu. Dan alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita sehat juga. Alhamdulillah Ustaz. Iya, kita sapa ibu-ibu dulu ya. Baik. Tadi sudah setia bersama kita, nungguin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ibu. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Anak sehat. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa dan Ustaz, tentunya kita akan membahas insya Allah selama satu jam ke depan tentang maraknya kasus bunuh diri yang akhir-akhir ini sepertinya memang sudah sering kali terjadi ya Ustaz. Betul, ya. Betul. Kita lihat di TV ataupun di koran berita gitu bahwa baru saja kemarin terjadi juga di daerah Surabaya, ada yang melompat dari lantai 4 di salah satu mall. Nah, gak nanya ke Ustaz kenapa yang mesti bunuh dirinya di mall. Tapi kenapa sih Ustaz, orang tuh bisa sebegitu pesimisnya terhadap hidup sampai akhirnya memutuskan bunuh diri? Karena kan Allah itu maha kaya, betul, maha betul. Memberi rezeki, maha memberi kesempatan hidup gitu. Nah, apa sih Ustaz faktor orang bisa melakukan bunuh diri? Selamat, baik, Ustaz. Baik. Mari ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita awali majelis ini dengan sedikit berzikir kepada Allah ya. Baik. أنت غفور رحيم يا الله يا غفار أنت غفور رحيم يا الله يا غفار أنت غفور رحيم يا الله يا غفار أنت غفور رحيم يا الله يا غفار أنت غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Bunuh diri, dari kalimatnya saja kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Artinya ia mencelakakan dirinya, ia mematikan jiwanya dan mematikan kehidupannya. Berarti kalau sampai hal ini terjadi terhadap diri seseorang, betapa rusak jiwa dan mentalnya, sehingga dia berani mengakhiri hidupnya. Apalagi dia lakukan di mall, ya. Makanya orang bunuh diri itu yang pertama dosanya adalah dosa ngerepotin orang. Betul. Apalagi bunuh dirinya di mall. Kenapa gak bunuh diri sendirian aja? Itu pun masih merepotkan orang. Nah, itulah kenapa orang yang bunuh diri adalah orang yang rusak jiwanya secara akidah. Sungguh ia sudah tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki, sebagai penata kehidupannya, sebagai pembuka jalan kesempitannya. Untuk itu, dari dasar ini kita sedikit memahami bahwa orang yang bunuh diri pasti orang itu jauh dan menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah itu termasuk dosa besar Ustaz? Bagaimana hukumnya orang yang bunuh diri? Apakah termasuk dosa besar? Dosa besar, besar dan besar. Banget. Banget. 3B. Iya. Banget, banget, banget. Iya. Bahkan ulama memfatwa bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang berbuat syirik. Dihukum dia sebagai seorang yang musyrik. Apapun alasannya dia membunuh diri, maka dia disebut orang yang melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia tidak yakin. Kita melihat beberapa motif, lebih banyak kepada motif ekonomi dan motif cinta. Itulah kenapa ibu, kalau lagi susah di rumah, pemirsa sedang diuji Allah, gak usah dipusingin, karena ujian itu merupakan bagian dari kehidupan. Sijinul mu'minin, karena dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Ujian ini tidak akan lepas dari seorang kecuali Allah cabut rohnya, baru dia telah lepas. Namun rugi orang yang mendahului Allah dengan membunuh dirinya, dan dia memutuskan segala sesuatu dengan apa? Imannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan sifat bunuh diri, karena sungguh perbuatan bunuh diri adalah perbuatan musyrik. Apapun alasannya, di alam akhirat dia akan mendapatkan kecelakaan yang abadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, bukan berarti kalau misalnya naujubillah bunuh diri selesai sudah, gak ya, ada masalah. Ternyata lebih berat lagi ya, ada pertanggung jawabannya Ustaz. Betul, ya? Karena dunia ini pendek. Iya. Berani ia mempertaruhkan alam baka, alam akhirat yang panjang demi ya, yang pendek. Iya, betul. Mestinya sebagai orang yang berakal, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya kata Rasulullah, orang cerdas, orang cerdik, orang yang memakai akalnya adalah orang yang mau menahan nafsunya. Iya. Menahan dirinya. Dari godaan hawa nafsu, dari godaan syaitan. Kemudian ia persiapkan dirinya demi kehidupan akhirat yang panjang. Iya. Bukan sebaliknya, ia akhiri hidupnya di dunia, bahkan dia akan mengalami kecelakaan yang tidak berkesudahan di yaumil mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, selanjutnya mungkin kata malaikat penyambut nyawa, lah orang kita belum ke situ udah manggil-manggil gitu. Manggil-manggil mati duluan. Nah, Ustaz, untuk kita bisa menguatkan keimanan kita agar kita tidak terlalu pesimis dalam hidup gitu ya. Kalau insya Allah kita Bu, ibu-ibu di sini sudah beriman ya Ustaz ya. Amin. Ya Bu ya, ada persoalan masalah la haula wala quwata Bu ya, hanya Allah yang bisa memberikan menyelesaikan dan bisa memberikan jalan keluar dari masalah. Tapi kalau istilahnya orang yang kurang-kurang imannya gitu, kalau misalnya memang suatu ketika diuji oleh Allah itu, dia berpikirnya bahwa ya Allah tidak bisa memberikan solusi hanya kepada manusia, berarti kita tidak boleh tergantung kepada manusia ya Ustaz ya. Itulah kenapa jatuh kepada hukum syirik tadi. Ia tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Padahal Allah yang memberikan kesusahan, Allah yang memberikan kebaikan. Sungguh kesusahan buat orang yang beriman itu sebenarnya kafarat, penebus. Apabila ia diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka sungguh Allah sedang mengampuni dosanya, Allah sedang mencuci dirinya. Hatta syaukah, sampai duri yang mengenai orang yang beriman, kemudian dia kesakitan dan dia ridho atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakaian kesulitan, ia ridho, maka Allah mencatatkan ia sebagai hamba yang bersabar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencuci dan membersihkan dosa-dosanya. Jadi ketika ada seseorang yang sedang putus asa, wajib kepada kita bagi orang-orang yang beriman, saudara, orang tua, adik, ibu, ayah, untuk memberikan motivasi positif. Jangan didiamkan saja, ajak bicara. Karena ketika kita berhasil menyelamatkan ia menuju jalan Allah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kemudian ia mengikuti ajakan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di tengah kesulitan, maka ibadah yang dilakukan karena petunjuk kita akan berbuah kebaikan juga buat kita. Berikan mereka kekuatan spiritual yang positif agar apa, tetap bersabar. Karena ujian yang dirasa ini betul-betul pendek sebenarnya. Tapi kita punya kehidupan yang lain yang lebih panjang. Sa'idun au saqiyun, itu pun tergantung kita. Dan kalau misalnya kita lihat juga yang melakukan bunuh diri, umurnya masih muda-muda Ustaz ya? Masih muda-muda. 20, 25 gitu. Itulah. Kembali kalau sekiranya masih muda ini, saya pertanyakan, jiwanya mungkin masih labil juga ya, masih labil, ya, sangat masih labil. Dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendidikan orang tuanya? Iya, betul. Mestinya orang tuanya lah yang memberikan mereka motivasi positif. Iya, baik. Jangan disusahkan, jangan dicaci maki kalau mereka dalam kesulitan, tapi berikan dukungan. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana peranan orang tua. Kita sebagai orang tua dan pemirsa juga pastinya setuju supaya anak kita tidak termasuk dalam golongan orang yang ingin melakukan bunuh diri. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Kembali lagi di Titik Angkot Bapak Pemirsa, dan kita masih membahas tentang maraknya bunuh diri. Kalau misalnya kita bicara mengenai bunuh diri, apalagi kalau kita mendengar atau melihat bahwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah seorang yang masih muda, yang masa depannya insya Allah juga masih panjang ya Ustadz ya, masih bisa melakukan segala hal yang positif, yang insya Allah bisa harusnya membanggakan dirinya, membanggakan keluarganya, membuat nama baik keluarganya. Tapi kita jangan seperti ini Ustadz, misalnya ada kita punya anak ya Bu yang masih remaja, dia punya masalah, mengurung diri di kamar, tidak bisa menyelesaikan solusinya, malah kita sebagai orang tua cuek. Itu ya, harusnya kan juga gak boleh ya Ustadz ya? Iya betul, mestinya kita sebagai orang tua dapat membangun sebuah bangunan yang bernama sabar di dalam rumah kita. Orang tua yang bersabar, insya Allah akan membuahkan anak yang bersabar juga. Orang tua yang ikhlas akan memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada anak untuk bisa bersabar juga. Artinya, ketika orang tua tidak bersabar, orang tua panik dengan kehidupan dunia, maka anak-anak kita lebih panik daripada kita. Ingat bahwa kehidupan dunia ini adalah wa mal hayatun dunya illal mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali adalah permata yang dapat menipu. Di dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid juga disebutkan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipumu. Kita sering ketika disulitkan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan kehidupan ekonomi yang agak sempit, kemudian hati ini kecewa. Di rumah tidak ada lagi sakinah. Suami pulang bawa penghasilan seadanya, istri marah. Kalau kita sebagai ibu, ya, sebagai orang tua sudah bertengkar, maka anak kita lebih tergoncang jiwanya. Tidak sedikit yang akhirnya mereka kecewa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan di luar tatanan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah apa? Mereka mengambil jalan pintas, yaitu apa? Kecewa dengan orang tua, kecewa dengan ekonomi orang tua, tidak bisa bayar sekolah. Kemudian ia putus pacar, kita tidak membuka komunikasi dengan mereka, tidak bisa mencontohkan yang baik, mereka mengambil jalan sendiri. Apalagi mereka punya teman-teman yang cenderung juga ikut memutuskan semangatnya. Ya. Ini subhanallah, na'udzubillahi min dzalik, akan menambah kerusakan jiwa dan mental anak-anak kita. Berarti PR kita sebagai orang tua harus bisa diajak menjadi teman bicara, harus, curhat harus. Ya Ustaz ya. Jangan biarkan anak itu keluar mencari kasih solusi. Sayang di luar, mencari solusi di luar. Karena kita tidak tahu di luar itu siapa. Iya, betul. Ya, hati-hati. Ya. Baik. Ya, kita kasih kesempatan dulu Ustaz, ada yang mau bertanya dari ibu-ibu sebelah mana? Ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ida. Iya. Ustaz, saat dilahirkannya seseorang, apakah sudah ditentukan, ditakdirkan usianya? Begitu pula halnya dengan orang yang mati bunuh diri. Iya. Itu saja? Ya. Oke. Okay. Iya. Berarti memang setiap manusia ditakdirkan sampai berapa umurnya, begitu Ustaz ya, rezeki segala macamnya Allah sudah menakdirkan. Tapi gimana dengan halnya orang yang bunuh diri, melawan takdir kayaknya? Melawan takdir. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 29 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah. Justru Allah benci dengan orang-orang yang mendahului daripada ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kalau tidak salah dalam sebuah hadis qudsi disebutkan orang yang bunuh diri adalah orang yang mendahului aku, kata Allah. Maka dia akan berada dalam neraka jahannam kekal abadi. Ini yang dimaksud dengan bunuh diri. Dibanding ketika kita terkena musibah yang bernama sakit, kemudian akhirnya wafat, maka sungguh kita sudah dicuci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, namun dengan catatan tetap bersabar dalam sakit. Lihat Nabi Allah Ayyub, ketika beliau sakit, beliau bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika istrinya mengatakan, wahai Ayyub, mintalah kepada Allah kesembuhan, engkau seorang Nabi dan Rasul, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Apa kata Ayyub? Wahai istriku, Kalau aku minta kesembuhan kepada Allah yang baru sakit beberapa tahun ini, coba engkau hitung berapa nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Apakah seimbang dengan sakit yang aku derita sekarang? Istrinya diam. Makanya kata Ayub apa? Saya malu meminta kepada Allah. Ternyata rasa syukur atas karunia yang diberikan itu tidak sebanding dengan sakit yang ditimpakan. Seandainya orang beriman mau menghitung kesulitan dan kesenangan yang dirasakannya, maka kesulitan itu dapat dihitung dengan jari, namun nikmat dan karunia bagaikan samudra yang tidak bertepi. Berarti gitu. Kalau misalnya kita diuji oleh Allah dengan sakit ataupun kekurangan, kita bisa mencontohkan proses dari setiap nabi ya Ustaz ya. Nabi. Benar-benar. Jadi jangan sampai ketika satu musibah yang menimpa kita, kemudian hati ini sakit, dia mengambil jalan pintas. Kenapa? Syaitan paling senang bermain-main ketika orang sedang ditimpa musibah. Iya, iya. Itu paling senang. Kenapa? Dengan ditimpa musibah, maka jiwanya lemah. Iya, betul. Ketika lemah, syaitan main. Iya. Kalau dia jauh dari Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak taat, tidak salat, kemudian jauh dari orang tua, maka syaitan telah berkuasa atas dirinya. Saat itulah apapun yang ditunjukkan syaitan, maka dianggap benar oleh orang yang jiwanya sedang sakit. Ini yang harus kita hati-hati. Insyaallah. Ya. Makanya dimanapun juga zikir itu penting ya. Setiap waktu ya Ustaz ya, supaya kita selalu mengingat. Karena kata Rasulullah begini mengenai zikir, di dalam mamin adamiyin illa liqalbihi bitan, tidaklah seorang anak Adam kecuali dalam hatinya ada dua buah rumah. Satu rumah dihuni oleh malaikat, satu rumah dihuni oleh setan. Kalau dia berzikir, maka setan ini pergi. Dan dia tidak memerintahkan kepada keburukan. Tapi kalau orang ini tidak berzikir, lupa kepada Allah, maka setan berkuasa atas dirinya. Baik, subhanallah. Pertanyaan berikut silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bernama Ibu Martini, ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz. Bagaimana kalau orang si anak bunuh diri itu meminta ampun kepada Allah? Apakah diterima atau malah anak itu akan berdosa karenanya? Yang berdosa karenanya. Baik. Kewajiban seorang anak adalah memintakan ampun buat kedua orang tuanya. Disebutkan idza matabnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam itu wafat, maka terputus segala amal kecuali tiga. Yang terakhir awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakan buat si orang tua atau keluarga itu sendiri. Bicara tentang doa, siapapun boleh berdoa. Siapapun boleh memintakan ampun kepada Allah selama dia orang yang beriman, berislam. Iman dan Islam. Mungkin saat itu yang bunuh diri dari orang tuanya, misalkan orang tua yang bunuh diri, mungkin saat itu sedang lemah imannya, akhirnya dia bunuh diri. Namun tetap dia beragama Islam. Maka diperkenankan kepada anak untuk memintakan ampun buat kedua orang tuanya. Ingat, ada ulama yang lebih keras mengatakan apa, di luar konteks bunuh diri, kalau ada anak yang habis sholat tidak membacakan istighfar untuk orang tuanya, ada ulama yang keras mengatakan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mintakan ampun untuk kedua orang tuamu, insya Allah akan dilahirkan dari tulbang, dari sulbimu dan dari rahimmu anak keturunan yang juga akan mendoakan dirimu, insya Allah. Karena biar bagaimanapun mau orang tua kita, istilahnya dalam arti kata orang tua yang tidak menjadi contoh yang baik, tetap harus didoakan ya Ustaz. Harus didoakan. Baik. Nah Ustaz, nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari ibu-ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, titian kolbu akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. kembali lagi di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang maraknya bunuh diri. Ini menjadi perhatian bagi kita semua ibu-ibu ya, jika kita menemukan saudara kita, anak kita, tetangga kita yang memerlukan solusi untuk kita, kita istilahnya bisa menjadi pendengar yang baik, memberikan jalan yang terbaik. Tapi balik lagi, Allah yang menentukan segala sesuatunya ya Ustaznya. Nah balik lagi, kok misalnya Allah menentukan segala sesuatunya, Allah yang istilahnya kita hadir di sini memberikan yang memberikan izin kita hadir di sini kan Allah ya Bu ya. Allah. Ada yang bertanya pada saya Ustaz seperti itu. Kalau misalnya ada orang bunuh diri itu kan atas seizin Allah gitu Ustaz iya, ya. Iya. Nah, kalau misalnya memang seizin Allah berarti Allah mengizinkan dia untuk bunuh diri dong. Berarti istilahnya lu bunuh diri juga enggak apa-apa istilahnya gitu Ustaz. Baik. Baik. Ada kekhawatiran orang yang beriman. Mm-mm. Siapapun dia orangnya, apakah dia nanti akan mati dalam keadaan sa'idun au sakiyun? Kekhawatiran orang beriman itu nanti kalau saya mati dalam keadaan bahagia atau celaka. Karena jangan menyangka kita sering beribadah kepada Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan terlalu menyangka. Namun wajib kita berhusnuzan kepada Allah. Kenapa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan aku menurut prasangka hambaku. Namun kekhawatiran dan ketakutan ini harus dibarengi dengan usaha menuju siratul mustaqim. Itulah kenapa salah satu hikmah kita membaca Fatihah di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat, bukan sebaliknya. Jalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Nah, sebagai orang yang beriman wajib kita meminta kepada Allah kebaikan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Namun selain berdoa kita ada ikhtiar menuju ke sana. Ini yang disebut takdir yang dapat dibuat oleh diri sendiri dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam sebuah hadis disebutkan la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak akan dapat menolak ketentuan kecuali dengan doa. Artinya ada sahabat kita yang mobilnya masuk jurang misalkan. Logikanya mereka harus mati semua tapi ada satu yang hidup. Selamat. Ternyata apa? Ketika ditanya, kok Bapak bisa hidup? Waktu kecelakaan saya baca doa, saya minta kepada Allah agar Allah hidupkan saya, Allah selamatkan. Saat itu menurut akal dan logika manusia mati semua, tapi hanya satu yang hidup. Berarti memang Allah jawab doanya. Jadi biarpun semua ini memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba yang lemah, tidak berdaya, hina, wajib kita memohon kepada Allah kebaikan, kebaikan dan kebaikan, juga usaha menuju kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dan bunuh diri juga bukan merupakan jalan yang terbaik atau jalan pintas ya. Artinya pilihan buruk yang diambil. Nauzubillah, bukan siratal mustaqim. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, penanya berikut silakan dari mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pemicu perilaku pembunuh diri dan kebanyakan berasal dari pesantren? Sudah Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Bom bunuh diri. Iya, betul. Bom bunuh diri. Berjamaah itu makanya ya. Iya. Berjamaah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah Subhanahu wa taala jelaskan barang siapa orang yang mematikan atau karena usahanya, karena ulahnya, maka sungguh dia seperti mematikan orang dalam keadaan yang banyak. Artinya buat orang yang melakukan bom bunuh diri, sungguh ia telah membunuh orang-orang yang beriman seandainya di sana ada orang yang beriman. Kalaupun tidak ada orang beriman atau orang di luar Islam, maka sungguh dia telah membunuh, mematikan seseorang tanpa hak. Kenapa saya sebutkan seperti ini dan kenapa Islam melarang membunuh orang Islam tanpa orang non-Muslim tanpa hak? Karena pernah Nabi Allah Dawud bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa engkau ciptakan umat seperti ini yang durhaka dan tidak percaya kepadamu? Apa kata Allah? Wahai Dawud, engkau telah suudon kepadaku. Maksud Allah adalah apa? Bahwa boleh jadi dari mereka akan lahir anak keturunan yang akan beriman kepadaku. Tidak sedikit sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak yang orang tuanya beragama non-muslim tapi ada dari keturunannya beragama Islam. Tidak boleh membunuh manusia tanpa hak. Tidak ada kebenaran membunuh manusia tanpa hak. Apalagi yang dibunuh di sana, yang ikut dibunuh di sana adalah orang yang beriman. Maka ingat bahwa Rasul pernah mengharamkan darah orang yang beriman ketika dalam haji wada. Siapapun orang yang menghalalkan darah orang yang beriman, apapun alasannya, karena kekerasan pemahaman dan alirannya, maka haram hukumnya. Di yaumil kiamah dia akan dibakar dalam api neraka jahannam. Tidak ada alasan apapun untuk membunuh manusia tanpa hak, apalagi orang beriman. Kalau bicara dari pesantren, pesantren mana? Saya yakin semua pesantren mengajarkan kebaikan dan rahmat. Kalaupun ada pesantren yang kebetulan seperti itu, mungkin faktor pribadi daripada santri itu sendiri yang punya pemahaman-pemahaman radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Tergantung kepribadiannya, ya, pemahaman masing-masing, pikiran, olah pikiran yang dicerna ya Ustaz, betul, ya gitu. Betul. Tidak, kita tidak boleh menyalahkan pesantrennya. Iya. Baik, nah Ustaz, kalau misalnya kita berbicara mengenai bunuh diri gitu kan, istilahnya tadi kita pesimis dalam hidup gitu, kita tidak percaya adanya Allah, karena balik lagi Allah yang memberikan kita masalah, nah Allah juga yang bisa menyelesaikan apa masalah kita gitu Ustaz ya. Nah kalau misalnya memang bunuh diri ini dijadikan solusi akhir dari setiap kehidupan gitu Ustaz, bagaimana sih kita bisa menyikapi bahwa janganlah engkau bunuh diri gitu, misalnya kita menyakiti teman kita gitu. Nah kita harus kasih solusinya yang terbaik untuk seseorang yang sedang punya masalah agar bunuh diri itu tidak terlintas di dalam pikirannya. Iya. Wajib bagi kita sebagai saudara Muslim untuk memberikan motivasi positif agar pribadi seperti ini yang sedang terguncang jiwanya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikut bantu menjadi bagian dari solusi. Misalnya yang ingin bunuh diri ini ketahuan sama kita, kita dekati, "Kenapa kamu? Saya tidak bisa bayar sekolah, tidak punya buku sekolah, tidak punya baju sekolah. Malu saya sering dihina oleh teman-teman sekelas saya. Orang tua saya orang miskin, orang susah. Ayah saya sudah meninggal sekian tahun yang lalu, tinggal ibu saya." Alangkah indahnya kita yang mengetahui kondisi tersebut mau berbagi kebahagiaan dari rezeki yang kita miliki. Maksud saya, jadilah kita bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari orang yang mencaci maki, orang yang bunuh diri. Jadilah bagian dari solusi, bantu kesulitannya. Sungguh Allah senyum kepada orang-orang yang mau membantu kesulitan orang lain. Tutupi hutangnya, misalkan dia punya hutang. Seperti kasus kemarin ya, meninggalkan anak, beberapa anak, orang tuanya, dua-duanya lari karena punya hutang. Kita sebagai orang beriman jadi tetangga wajib untuk membantunya. Apalagi orang mau bunuh diri. Kita menyelamat, kalau sekiranya kita menjadi bagian dari solusi secara positif, maka kita menjadi bagian penyambung hidupnya. Dan ini akan menjadi kebahagiaan buat kita. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kuatkan lagi imannya, kita bawa ke majlis ta'lim, arahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahkan untuk membaca Quran, kuatkan imannya, bayar, bantu kesulitannya. Insyaallah akan hilang rasa dan keinginan ingin bunuh diri. Iya, Baik, istilahnya tolong menolong, bahu membahu ya Ustaz ya. Jadi istilahnya masalah mereka, insya Allah kalau misalnya kita bisa bantu menyebarkan pahala juga di hadapan Allah. Pasti. Baik, nah Ustaz kita akan lanjutkan dengan kesimpulan nanti ya Ustaz ya. Karena alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Setelah ini, bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih sudah bersama kami di Tetian Kolbu dan kita masih membahas tentang maraknya bunuh diri karena ini di awal tahunnya. Semoga kita selalu berdoa dan berharap ya Ibu ya, bahwa kejadian yang tahun kemarin itu dengan maraknya bunuh diri tidak terjadi lagi di tahun ini ya Ustaz ya. Baik, iya. Ya, baik. Nah, Ustaz, tadi kita bicara mengenai mengapa seorang bunuh diri, kita sebagai saudara ataupun kita sebagai teman terdekat kita harus mensupportnya. Nah, bagaimana dengan jenazah seorang yang bunuh diri? Apakah harus disolati seperti jenazah umumnya? Bagaimana Ustaz? Jenazah orang yang bunuh diri atau mayat orang yang bunuh diri, apakah boleh disolatkan atau tidak? Ini beberapa ulama berbeda pendapat. Seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan, juga dengan Al-Auza'i mengatakan bahwa mereka disamakan dengan orang-orang musyrik, yaitu tidak usah disolatkan. Imam Syafi'i mengatakan sebaliknya, boleh disolatkan. Ada juga pandangan yang mengatakan silahkan disolatkan, tapi para ulama tidak hadir mensolatkan, para pemuka-pemuka agama tidak hadir, para pimpinan tidak hadir, sebagai bentuk kecaman atas perilaku buruk ini. Jadi ada beberapa pendapat, ya, boleh disolatkan atau tidak disolatkan. Ketika pendapat yang mengatakan boleh disolatkan, ini berkenaan dengan hadis solu khalfa man qala la ilaha illallah. Solatlah kalian di belakang orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wasallu ala man qala la ilaha illallah, dan solatkanlah orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil yang memperbolehkan mensolatkan orang atau jenazah orang yang bunuh diri. Namun semua kembali kepada faham masing-masing, apakah dia punya faham yang memperbolehkan atau tidak. Bahkan sebagian ulama tidak sedikit juga mengatakan jangan disolatkan. Sebagai bentuk apa? Kecaman, ancaman buat yang lain. Kalau secara duniawi saja kita sudah ditolak oleh manusia, tidak mau disolatkan, orang tidak mau menyolatkan kita, bagaimana di akhirat? Ini yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Jadi mengenai mensolatkan jenazah orang yang bunuh diri, ada beberapa ragam pendapat. Namun ada juga sebagian besar yang mengatakan boleh disolatkan. Karena jatuhnya si jenazah tadi sudah menjadi syirik itu ya Ustaz ya? Iya, dia musyrik kepada Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah itu yang menyelesaikan segala urusannya. Iya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi selain dosa syirik, Allah akan ampuni. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini yang dalilnya, landasannya kenapa mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Ustaz, kalau misalnya ada orang ingin mencoba bunuh diri, udah jatuh misalnya tapi tetap hidup. Ya istilahnya balik lagi ya Allah. Allah berkehendak lain ya, bahwa orang ini masih hidup. Nah, itu misalnya dia istilahnya untuk kepada Allahnya minta ampun, apakah harus bertobat, apakah harus dengan cara lain, gimana Ustaz? Yang pertama dia wajib bertobat. Ya, alhamdulillah enggak mati. Iya, udah nungsep, masih hidup gitu. Biarpun patah-patah begitu iya, ya, benar-benar. Tapi enggak mati, alhamdulillah. Kalau hal seperti langsung bertobat kepada Allah, mohon ampun, minta ampunnya begini, salah satunya ulama mengatakan minta ampunnya, ya Allah mudah-mudahan ini enggak jadi wasilah saya mati. Jangan. Iya. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni perilaku buruknya. Karena dalam sebuah firman Allah disebutkan kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan, yang telah semena-mena hidupnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau putus dari rahmat Allah. Iya. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Dalam firman yang lain disebutkan la tayasu mir rawahillah, jangan engkau putus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena orang yang putus dari rahmat Allah tidak ada yang lain kecuali orang-orang kafir. Ya, nah Ustaz, ada juga kasus misalnya seorang sudah terbaring lama di rumah sakit dengan alat-alat yang ada di rumah sakit ya Ustaz ya. Berarti misalnya dia dibantu kehidupannya selama ini dengan oksigen atau alat di rumah sakit. Nah mungkin si keluarganya ini merasa kasihan gitu, bahwa kok kayaknya hidupnya dengan mesin. Akhirnya si keluarga ini memutuskan ya sudah, mesinnya dilepas, berarti kan dia meninggal gitu. Nah itu bagaimana, apa bisa disebut dengan bunuh diri juga Ustaz? Baik, kalau ini kita harus kembali kepada firman Allah, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang lebih mengerti jika kamu kurang pemahaman. Nah, ketika kita melihat kondisi orang yang sedang dibantu mesin ini, tanyakan kepada dokter, ia sungguh masih dalam keadaan hidup atau mati? Istilahnya sadar gitu, Ustaz. Iya. Tanya kepada dokter, dokter yang lebih tahu. Kata dokter, ini sih sebenarnya sudah mati. Iya. Gerakan ini gerakan mesin, Bapak. Maka boleh dilepaskan. Bukan kita membunuh, memang sudah mati. Iya. Kita tidak paham, dokter yang lebih paham. Iya kan? Makanya disebutkan fas'alu ahlal zikri, tanya kepada yang ngerti. Jangan kita main cabut aja, jangan. Ya. Jadi kita tanyakan dulu kepada dokter, "Dok, ini bagaimana? Bapak sebenarnya sudah meninggal dari tadi malam. Kami cek semua dengan alat-alat yang sedemikian canggih. Ya, namun terserah Bapak mau dicabut atau tidak." Iya. Terkadang kan ada anak atau keluarga yang ingin tetap kelihatan bernapas. Iya. Sebenarnya sudah tidak ada orangnya di sana. Nah, kemudian kalau kurang yakin, setelah mendapat informasi dari dokter, tanyakan kepada para alim ulama. Iya. Karena setiap orang yang sakit dalam kondisi seperti ini punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi setelah ditanyakan kepada dokter, tanyakan kepada para alim ulama, insya Allah tidak akan salah. Iya. Ya? Karena kasihan juga ya. Kasihan juga. Juga. Betul. Baik. Ya. Nah, Ustaz, sebagai penutup, kesimpulan apa yang harus kita ambil dan bagaimana supaya kita, keluarga kita ataupun sekeliling kita tidak terjebak apa yang namanya bunuh diri itu? Silakan. Baik. Yang pertama, fahami, sadari bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan ujian. Seberat apapun ujian yang menimpa dirimu, masih tidak lebih berat dari apa yang pernah menimpa orang-orang sebelummu. Seberat apapun ujian yang engkau terima, masih lebih banyak dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, ketika engkau diuji oleh Allah, sungguh Allah sayang kepadamu. Mungkin ada amal ibadah yang engkau lakukan belum bisa mengangkat derajatmu lebih tinggi, tapi Allah menguji dengan kehidupanmu, menguji dengan sakitmu, menguji dengan kondisi ekonomimu. Yang keempat, yang harus kita pahami, sungguh ketika kita bersabar, maka Allah dan para malaikat-malaikatnya, khususnya para malaikat, akan bersolawat, akan berdoa untuk dirimu karena ketabahan dan kesabaran. Ingat, sabarlah dalam kehidupan, namun dengan berlandaskan kepada keikhlasan. Insya Allah tahun ini kita akan lebih kuat termotivasi ke depan. Pelihara anak dan keluarga, jaga mereka, jangan sampai mereka masuk kepada aliran-aliran yang menjuruskan mereka kepada kerusakan. Insya Allah. Amin, amin, robbal alamin. Subhanallah. Pembahasan kita kali ini menyadarkan kita ya Bu ya, betapa pentingnya kita istilahnya sebagai makhluk Allah dan makhluk sosial juga untuk saling mengingatkan ya satu sama lain ya, dan bisa memberi contoh dan teladan yang lain bahwa bunuh diri bukan solusi akhir dari segala macam masalah, karena kita hidup di dunia, setelah kita meninggal ada lagi Bu tanggung jawabannya di akhirat. Baik, Ustaz terima kasih banyak ya, waktu ilmu kesempatan, salam untuk keluarga. Ibu-ibu terima kasih banyak ya Ibu ya, salam untuk keluarga, insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu penting tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Titi Kirani beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.